السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خص أقواما بحكمته وجعلهم مظاهر فضله ورحمته وخزائن علمه ومعرفته. والصلاة والسلام على سيد خلقه وإمام أهل حضرته وقربه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريق، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل نقيص. يسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واكشف وفرج همومنا وكروبنا، واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، segala puji bagi Allah, Zat yang telah menganugerahkan kepada para manusia pilihan dengan hikmahnya. Mereka kelompok manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wadah bagi keutamaan dan rahmatnya. Mereka lah para khalifah Allah, para pengemban rahasia amanat Allah di atas bumi. Barang siapa yang mengikuti mereka, maka akan mendapatkan cahaya kebenaran dan petunjuk dari Allah, karena mereka adalah pemegang rahasia kenabian. Kedudukan yang sangat mulia dan tinggi ini mereka dapatkan karena telah bersungguh-sungguh mengikuti dengan sempurna jejak panutan dan pemimpin mereka yang agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan salawatnya kepada beliau dan juga segenap keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, akan kami bacakan ringkasan manaqib atau riwayat hidup seorang alim, wali min awliya'illah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara haqqul yakin dan ainul yakin, antara ilmu syariat dan hakikat, Asy-Syaikh Muhammad Sarwani Abdan. Semoga Allah membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua dalam surganya. Amin Allahumma amin. Asy-Syaikh Muhammad Sarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kalampayan Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, yang hidup di zaman Kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Muhammad Sarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1913 di kota kecil Kampung Melayu Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna, serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Kasrul Anwar bin Haji Ismail. Selain itu, beliau juga banyak belajar dan berguru kepada beberapa ulama di kota Martapura. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan satu tujuan, memperdalam ilmu agama Islam. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada ulama-ulama besar di kota Bangil dan Pasuruan, antara lain kepada Kiai Haji Muhdhor Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun, beliau Muhammad Sarwani dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Sasul Anwar berangkat ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau, yaitu Muhammad Sahrani Arif. Muhammad Sarwani Afzan dan Muhammad Sahrani Arif selama di Mekah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Asy-Syaikh Muhammad Kasul Anwar. Selain itu, selama di Mekah, beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana. Di antaranya kepada Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Asy-Syaikh Sayyid Ali Al-Maliki, Asy-Syaikh Umar Hamdan, Asy-Syaikh Muhammad Arabi, Asy-Syaikh Hasan Mashaq, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari, Asy-Syaikh Saifullah Ad-Dalistani, Asy-Syaikh Syafi'i Kedah, Asy-Syaikh Sulaiman Amwan, Asy-Syaikh Ahyad Al-Bukhari, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapat pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Asy-Syaikh Muhammad Kasul Anwar. Melihat kesungguhan, semangat, dan kecerdasan dua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kasul Anwar ini, maka banyak guru-guru dan para alim ulama di sana yang memberikan kasih sayang serta perhatian yang besar kepada mereka berdua. Sehingga dalam waktu yang singkat, pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekah dengan julukan Dua Mutiara dari Banjar. Bahkan beliau berdua mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan guru beliau, Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Asy-Syaikh Muhammad Sarwani Abdan, Asy-Syaikh Muhammad Sarwani Arif pulang kembali ke Indonesia pada sekitar tahun 1941 atau 1360 Hijriah. Sekembali di tanah air, beliau, Syekh Muhammad Sarwani Abdan, memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran. Antara lain, ikut membantu mengajar di Madrasah Darussalam Martapura, serta menyelenggarakan pengajian majelis taklim di rumah. Adapun setelah pindah di kota Bangil, beliau juga menyelenggarakan pengajian, baik untuk umum maupun khusus, juga untuk para alim ulama di Bangil dan sekitarnya. Dan pada tahun 1970, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Jatuh Kalampayan. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa selama hidup, beliau, Asy-Syaikh Muhammad Sarwani Abdan, sangat menghindar dan menjauh dari ketenaran atau popularitas. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Sebagaimana dikatakan, barang siapa mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, maka Allah akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa mengerjakan segala sesuatu sembarangan, maka Allah pun akan mengabaikan urusannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal abda idza amila amalan ahabballahu minhu an yuskinah. Sesungguhnya jika ada seorang hamba mengerjakan sebuah amal, Allah senang jika ia mengerjakannya secara sempurna. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau, Asy-Syaikh Muhammad Sarwani Abdan, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, yang telah menghasilkan beberapa karya tulis. Di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah buku yang berjudul Az-Zakhiratus Tsaminah li Ahli Istiqamah, atau Simpanan Berharga. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Jazakumullahu khairan ala ma sa'a fi naf'il ummah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Syekh Muhammad Sarwani Abdan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan riba dan diribai. Pada Senin malam, tanggal 11 September 1989, sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun. Semoga barokahnya selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sedangkan mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil, sesuai dengan wasiat tertulis beliau, Pondok Pesantren Datuk Kalampayan ditangani oleh putra beliau yang bernama Ustaz Haji Kasul Anwar Sarwani, yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dan tempaan langsung daripada beliau. Hadirin rahimakumullah, demikianlah riwayat singkat dari manasik Syekh Muhammad Sarwani Abdan yang kita semua siang ini duduk untuk memperingatinya. Walau hanya sekilas, paling tidak kita telah mendapatkan gambaran tentang bagaimana keluhuran akhlak beliau, bagaimana tentang kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, dan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Rumah beliau selalu terbuka, hari-harinya selalu makmur dengan kegiatan agama. Siapapun yang datang, beliau terima dengan senang hati, dan mereka yang telah bertemu bagai menemukan kepuasan tersendiri. Sangat banyaknya manusia yang mencintai seseorang, termasuk salah satu tanda bahwa penduduk langit juga mencintai orang tersebut. Dan salah satu di antaranya adalah Syekh Muhammad Sarwani Abdan. Mudah-mudahan berkat beliau, Syekh Muhammad Sarwani Abdan, dan berkat para salihin, Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, meluaskan rezeki kita yang halal, yang barokah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majlis haul ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukti cinta kita kepada para kekasih Allah, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.